dengan dalil yang menunjukkan ancaman-ancaman Allah untuk orang-orang dikarenakan murji'ah. Jadi kenapa murji'ah mereka berlebihan memahami makna ayat yang menunjukkan kabar gembira untuk orang yang beriman. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, sehingga tidak perlu memperhatikan larangan-larangan Allah. Sementara kelompok kawan berlebihan memperhatikan masalah ayat ancaman, sehingga siapapun yang melakukan besar-besar masuk neraka. Dan wa'idiyah, maka kelompok wa'idiyah yaitu kelompok khawarij yaquluna fa'ilul kabira, mereka berkata pelaku dosa besar dari kalangan orang muslim, bukan dari kalangan orang kafir. Yang dimaksudkan di sini pelaku dosa besar bagi orang yang beriman. Ya mata alaiha ketika meninggal dunia walam yakun mukhrajan finnah atau mukhrijan finnah, jika tidak bertobat maka mengandung kekal selamanya di neraka dan mendapat yang sara. Dan Allah berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Pada dosa selain syirik termasuk dosa besar pada sekali pembunuh, berbuat zina, mencuri. Namun selain daripada syirik, maka Allah akan mengampuni dosa bagi siapa yang Allah kehendaki. Ketika tidak diampuni maka dihukum, tetapi tidak selamanya di neraka. Namun ini yang ditolak oleh kelompok khawarij. Wal murji'ah, sedangkan kelompok murji'ah lain lagi, yaquluna, mereka mengatakan la yadkhulun nar wa la yastahiqqu dzalika, pelaku dosa besar, orang berbuat zina, orang mencuri, bahkan juga orang-orang yang merampok orang lainnya, mereka tidak masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka, tapi masuk surga. Sehingga mereka beralasan orang mukmin kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, orang yang maksiat dan tidak, maka sama martabatnya, sama kedudukannya. Jadi imannya orang yang mencuri, imannya orang berjudi, sama dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga imannya para sahabat. Namanya berlebih-lebihan di dalam masalah yaitu ayat-ayat yang berkenaan jadi surga, namun mereka tidak memperhatikan beberapa dalil yang memberikan ancaman. Dan mereka punya prinsip la yaqulu ma'a iman yang maksiat. Maka apabila orang itu punya iman, sudah beriman, tidak ada mahrot, tidak ada yaitu bahayanya dengan maksiat selagi dia iman. Maka ini salah. Iman bertambah dengan amal dan berkurang yaitu dengan meninggalkan amal. Tapi mereka juga punya prinsip seperti ini, disamakan kama la yanfa'u ma'al kufri at-ta'ah, sebagaimana tidak ada manfaatnya orang yang beribadah ketika dia kufur. Orang beribadah ketika dia kufur itu ada manfaatnya betul, karena diterimanya ibadah syaratnya dengan ini. Tapi kalau orang itu beriman tidak ada mandorotnya dengan maksiat, ini adalah salah. Ini kelompok yang berseberangan. Yang satu berlebih-lebihan yaitu ghulu di dalam ayat al-wa'idiyah ancaman-ancaman. Yang satunya berlebih-lebihan dengan taksir, ya, yaitu meremehkan ayat-ayat tentang ancaman. Ahli sunnah, sedangkan orang ahli sunnah di prinsip orang ahli sunnah yang kuruna inna fa'ilal kabirati alladhi yamutu 'alaiha wa lam yatub, sesungguhnya pelaku besar, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin yang ia meninggal dunia yang belum sempat bertobat, dengan syarat mereka tidak menghalalkan yaitu dosa besar. Namun mereka mengamalkan dosa besar. Tapi artinya tidak menghalalkannya. Mustahil kurni tukulina tunal kulutina. Memang berhak masuk neraka, tapi tidak kekal selamanya. Ini adalah Allah Ta'ala menjadi masuk neraka. Tapi kalau Allah Ta'ala menjadi diampuni, karena Allah Ta'ala berfirman banyak berhubungan dari kainah jasa dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang masyhur, maka mereka tidak masuk neraka. Ini semuanya prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada ayat dari surat An-Nisa 48. Maka Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika disekutukan. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengampuni jika disekutukan jika dia tidak bertobat. Tetapi apabila dia bertobat, maka semua dosa, apapun ketika hambanya bertobat dengan tobat yang nasuhah, maka Allah mengampuni. Karena ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa jika mereka minta. Tetapi jika hamba melakukan dosa syirik, mereka tidak minta ampun pada saat hidupnya, dan kedaulat mati maka tidak diampuni. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Lalu Allah menjelaskan wayah kurumatun agar kalimai yasa. Maka Allah akan mengampuni dosa selain syirik ini jika Allah Ta'ala menanggia itu berhendaki tanpa disiksa di neraka. Namun jika Allah menghendakinya karena adilnya, sifat adilnya Allah Ta'ala maka dihukum di neraka sesuai dengan ukuran besar dosanya, lalu dikeluarkan dari neraka karena ada iman yang masih ada pada dirinya. Ini akhirnya harusnya berjamaah tidak seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar walaupun bukan syirik selagi tidak bertobat, dan juga bantah terhadap kelompok Murji'ah yang menganggap meremehkan kelompok dosa besar yang penting mereka itu terang berdiri. Maka Ahlus Sunnah adalah pemimpatan wasatah umat yang menengah. Bahwa enak wa mayyusrik billah kafar tuhtara isman adim. Dan siapa yang menyebutkan Allah, maka dia berarti telah berbuat satu dosa yang cukup besar. Karena ada ayat inna syirka ladzina adzim. Syirka dan perbuatan yang cukup besar. Berapa banyak orang berhati-hati tidak mencuri, berhati-hati tidak berzina, berhati-hati tidak menyuap, berhati-hati tidak membunuh, tapi dia tidak berhati-hati dalam perbuatan syirik. Dan juga melakukan syirik, maka hapus semua amal baik. Jadi nasrat talai tentang amal. Kalau kamu berbuat syirik, lebur amal baik. Dan juga Allah Ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Demikian juga inna humay yusrik billah dapat Allah alaihi wujan wa man wa'afunna. Siapa yang menyebutkan Allah Ta'ala diharapkan oleh Allah Ta'ala dia masuk dan tempat tinggalnya di neraka. Ini menunjukkan kita harus takut dan harus hati-hati masalah perbuatan syirik. Bahwa tahta masyiatillah, maka dosa selain daripada syirik itu dibawa ke hadapnya Allah. Karena apabila Allah mengandalki, Allah mengampuni tidak dimasukkan di dalam neraka. Jika Allah mengandalki dihukum dulu sebagai bentuk sebagai sifat adilnya dari Qolihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli kabair min ummati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selainnya oleh Abu Dawud pula, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Tapi yang ini dia berbuat dosa besar, namun dia dikalahkan dengan hawa nafsu. Wawasul tibala yang menjadi penjelasan saya di sini. Inna min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam man yaf'al kaba'ir. Ya, bahwasanya hormatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan dosa besar. Bahkan pada zaman dia masih hidup ada orang yang dirancang dan juga yang dibunuh. Mereka muslim karena melanggar haknya Islam dan juga ada yang dipotong tangannya karena mencuri dan juga ada pula yang dicambuk 40 cambukan karena minum khamr. Namun itu semuanya tidak menjadikan sebab mereka mufridin minna. Dan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khabar dari malaikat Jibril. Man qala la ilaha illallah ya tahi bidzalika wa ja Allah kafara. Dalam siapa yang berkata la ilaha illallah di dalam perkataannya betul-betul mereka memahami maknanya dan juga ikhlas karena Allah Ta'ala, mereka akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu Rasulullah SAW menanya, dari sana wahai masyarakat, bagaimana wahai malaikat Jibril jika umat ini pernah berbuat zina dan pernah mencuri? Jangan malaikat Jibril wahai di sana wahai masyarakat. Sekalipun pernah berbuat zina dan sekalipun pernah mencuri. Dari yang kuat bantah terhadap kelompok yaitu Mu'tazilah maupun kelompok Khawarij. Namun yang perlu kita tetap harus waspada. Bukan berarti dengan yaitu tidak dimasukkan neraka selamanya lalu orang itu menggampangkan diri melakukan dosa tidak sulit. Mendapatkan dalam pemimpin dengan sempurna adalah orang yang merasa tidak aman dari siksaan Allah. Bayakumah mustahikam al-adab. Maka dia berhak untuk mendapatkan siksa menurut asalnya. Lakin layakum kafiran. Tetapi bukan banyak kafir. Sebab kalau kafir mufridun finna, dia tetap berada. Tetapi kalau tidak kafir maka disesuaikan masuk berada dengan ukuran dosanya. Walihada yasma'u fihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan syafaat di sisi Allah Ta'ala untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Yang nama kata Allah Ta'ala Ukhruj min ummatika minan nar, keluarkan akhruj min ummatika minan nar, keluarkan umatku yang masuk neraka itu. Kemudian berikutnya Al-Qismul Rabi, pembacaan yang nomor 4, yang mana Al-Sunnah wal-Jamaah tidak berlebihan ya, di dalam mungkin dan juga tidak taksir meremehkannya. Hakikatul iman wa din, hakikatnya iman dan din. Namanya dimasukkan di sini oleh mu'alifnya ada min babil asma' wa din. Ini dalam bab penyebutan nama dan ikatin. Hai, maksudnya mada nutriku ala man yaf'alu kabiratan fid dunya. Maknanya apa yang harus kita beri nama atau kita memberi nama apa orang mukmin yang melakukan dosa besar di permukaan dunia ini? Kita sebut bagaimana? Di mana menyebut mereka? Bahwa kalau babil ahkam ini bukan membahas masalah hukumnya, tetapi membahas masalah seputar. Bolehkah dikatakan orang yang mungkin maksiat melakukan dosa besar itu kita katakan kafir? Atau dia bukan mukmin bukan kafir? Inilah yang akan dibahas oleh mu'alif yang nomor 4 berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah al-wasdu. Allah Ta'ala Fahada musammi, famata musammi fa'ilal kabira. Dengan apa kita menyebut pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin? Kita beri nama apa? Ansabihi mu'minah amtabir. Atau kita sebut dia tetap orang beriman. Atau kita ganti namanya kafir saja yang menjadi pembahasan. Amma ahadul wa'id, ada orang-orang yang berlebih-lebihan, yaitu berpegang kepada ayat-ayat tentang ancaman, maknanya al-khawarij wal mu'tazilah. Wal mu'tazilah pun wabak mu'tazilah qalu inna man irtaqabal kabirata, sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar dari umat ini, bahwa yang ujungnya ini, dia telah keluar dari iman. Dia telah keluar dari iman, tapi istilah mu'tazilah ini beda. Walakin la yadkhulul kufra, tetapi tidak masuk kepada kekufuran, bal yakunu fi manzilatin bainal manzilatain. Tetapi dia kedudukannya antara dua kedudukan, la huwa mu'minun wala kafirun. Tidak dikatakan mukmin dan tidak dikatakan kafir. Lalu dikatakan kafir bila kemudian kelompok mutasil. Jadi kalau ada orang yang beriman atau orang muslim melakukan dosa besar selain daripada syirik, untuk kelompok mutazilah mereka dikeluarkan dari iman. Dia bukan nabi iman lagi, namun disebut apa? La mu'minun wala dia tidak beriman, dia tidak kafir, itu hukuman untuk dia itu orang yang melakukan dosa besar bagi orang muslim oleh kelompok mu'tazilah di dunianya. Lalu khawarij bagaimana? Lakinnal khawarij asar indahum syuja'atan. Kelompok khawarij memberanikan diri mengklaim mereka orang melakukan dosa besar dari kalangan muslim ini, faqalu innahu kafir. Menurut kelompok orang dia kafir, berarti harus pisah dari suaminya dan istri, berarti harus dibunuh karena kafir. Berarti kalau mati salah satunya tidak boleh membalisi. Dan jika yang meninggal punya mukmin, yang hidup yaitu dia murtad kabirah tidak boleh berwarisi. Jika meninggal dengan murtad kabirah tidak boleh disolat. Di dunia masa hidupnya tidak boleh disalami. Karena sudah kafir. Dan ini kelompok yang sangat bahaya dan yang paling banyak menyebar di permukaan dunia. Walaysa fiddin manzilatun bainal manzilatain. Nah, padahal di dalam din tidak ada orang itu antara iman dan antara kafir. Kalau tidak mukmin ya kafir, atau itu orang munafik. Orang munafik bedanya dengan orang kafir. Orang munafik persamaannya dengan orang kafir, mereka kufur dalam batinnya. Sedangkan perbedaannya orang kafir menampakkan kekufurannya. Maka orang munafik dia pura-pura menampakkan keislamannya. Tapi orang kafir, orang munafik juga orang kafir. Karena innal munafiqina fi dharril asfali minan nar. Karena itu Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min." Allah menjadikan kamu manusia, sebagian kamu itu beriman, sebagian besar kafir. Dan kami bagi tiba kemudian dua, ada kufur zahir batinnya, itu orang kafir menampakkan kekafirannya sesuai dengan hatinya. Dengan orang munafik menyembunyikan kekufurannya, menipu orang muslim dengan pura-pura masuk Islam. Adapun tidak adanya dalil di dalam Islamnya manzilah bainal manzilatain. Bukan kafir, bukan mu'min. Allah berfirman dalam surat An-Nas, nomor 30. Karena data terhaki ilah tidaklah setelah kebenaran ini berantikan kesesat. Kalau dua orang bukan membeli yang kafir, karena terus korpun bagaimana mereka dibalikkan? Bahwa farajah iman wa tafalal kufrah, maka dia keluar dari iman dan maksud dalam kekufuran. Maka ya, orang murtad farajah minal iman wa ya'udhu ilal kufrah, keluar dari keislamannya, ya, ditinggalkan keislamannya menuju kepada kekufuran, menurutnya dulu. Tapi orang Muslim yang melakukan dosa besar tidak semuanya dibunuh. Ketika dosa besarnya mencuri, tidak dibunuh. Ketika berzina yang belum menikah, bukan diraja. Ketika minum khamr, bukan pula dibunuh. Karena ada hubungan tersebut. Sedangkan kalau sudah keluar dari Islam, orang murtad, maka hukumnya al-fatwa dibunuh. Bahwa kafir halal dan normal. Barang kafir halal darahnya dan juga halal dirampas hartanya. Ini prinsipnya orang khawarij. Karena itu orang pun menghalalkan harta-harta kaum muslimin yang memakan riba, yang pernah berjudi, yang pernah berzina, yang pernah pula menghibah. Karena termasuk dosa-dosa besar. Inilah kehancuran akidahnya kelompok khawarij yang harus kita waspada. Dan mereka sebenarnya berselingkuh dengan dalil yang mereka anggap dalil itu sebagai kekuatan akidah mereka. Padahal dalil itu sebetulnya dia itu menghantam mereka sendiri. Walihada kharaju an al-a'immah. Oleh karena itu mereka itu keluar dari pemimpin yang begitu. Ya, dan sifat khawarij ini menyebar di mana-mana. Di dalam pemerintahan yang dibolehkan, yang mau diturunkan mereka dan kelompok khawarij. Dan kalau kita baca internet, mereka mencaci maki, membongkar aibnya, bukan dinasihati tapi diungkap kejahatannya. Dan berapa jumlah miliunan manusia orang awam terpaku dengan kelompok khawarij ini. Dan kita harus waspada, jangan tertipu dengan dalil yang kelompok khawarij. Karena menurut kelompok khawarij tidak faham, ya, mereka itu kufur hatinya dengan ayat. Karena dia menjelaskan, ya qul al-Quran la yujawizu halajur. Baca Al-Quran tapi tidak faham, tidak sampai imannya dalam hatinya. Karena dia menurut untuk membunuh. Tetapi yang membunuh bukan orang Allah, aku waliul amir. Takaffarun nas, dan mereka mengkafirkan manusia. Dibahayakan kelompok khawarij. Mengharapkan gaji ini, gaji itu, karena apa? Karena waliul amirnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Oleh mereka, bahwa apa saja dilakukan oleh waliul amir dikatakan kufur. Harus ditolak semuanya. Bahada ahadu sabar tifrahu imani antarun. Inilah salah satu di antara dampaknya pemahaman iman yang keliru menurut mereka. Bahwa anna imana kullun la yatajazza. Menurut mereka iman itu harus sempurna semuanya. Tidak boleh kurang, kalau kurang kafir. Saya dapat apabila pergi sebagian, dapat kulluhu. Ya dapat ba'duhu. Apabila pergi iman sebagian, maka semuanya hilang. Ini prinsipnya kelompok kuat dulu di dalam masalah musuh sebuah iman. Selanjutnya berikutnya kelompok yang meremehkan ini, yang tidak memperhatikan masalah ayat-ayat ancaman, hanya bertemu dengan ayat-ayat yang berharap. Fa'amma alul wa'di al-murji'ah, Allah mukmin, fakal mereka mengatakan mukmin kamil iman. Maka orang yang sudah beriman sempurna iman, yasri walaupun berjuang, wayasri walaupun berbaksinya, wayasri walaupun khamr walaupun minum khamr, wayaktir walaupun membunuh orang tanpa dalil yang benar, wayaktir utwarik walaupun pembekan. Maka itu tetap dihubungi sempurna iman. Dan ini juga termasuk jumlah yang paling banyak pula setelah jumlah waris di kelompok-kelompok sufi, kelompok yang berlandasan yang penting la ilaha illallah kodinya sunnah, kalau bermencuri walaupun berzina, namun juga negara karena kuruh lah. Maka kami kita katakan kepada sini anta mu'min ka wa naqulu anta mu'min ka bil iman tarajulin fa 'ala al wajibat wal musta'abat. Berarti kita perlu membaca kepada setia, berarti kamu mengatakan kamu itu orang mukmin yang sempurna seperti orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, orang melaksanakan orang yang beramal sunnah wa tajannaba al muharramat, dan seperti orang yang menjauhi perkara yang haram. Anta wa huwa fil iman sama, berarti kamu dengan orang dosa tentunya tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Maka orang yang mencuri dengan tidak mencuri lain, maka tentu manusia mencucinya orang mencuri. Orang yang berzina dengan dia mereka tidak sama, maka fitur manusia membenci zina mereka tidak akan sama. Fahamulai wa ulaika ala dhiddi fil ismi wa fil hukmi. Maka mereka menyokong awal dan mutazila wa ulaika dan kelompok yaitu murjia bertolak belakang fil ismi di dalam menyebutkan nama rojak manjan as fil warah al jidra dan genap di hukum manjan sebi fil warah ala rojak manjan as. Kalau dia kamu berada di dalam dia ya, tanam baratan masalah. Kalau di masjid, kalau marah jika, yani mana di doa dihimpun, Allah mafirlah, Allah marhamu. Tapi pada masuk di masjid. Nah, kita lanjutkan. Maka mereka ini bertolak belakang. Orang mengatakan kafir dan satu besar besar. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak kafir dan iman, tapi telah keluar dari imannya. Orang Mu'tazilah mengatakan sempurna imannya. Bahaya kadzalika natijatul fahmil iman indahum. Demikian pula hasil iman menurut mereka tabaduhum al-murjiah, bagi mereka kelompok murjiah yabatul iman ala annahu al-ma'rifah faqad. Para murjiah memahami iman itu hanya mengetahui iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, maka tidak beramal, tidak beramal. Inilah usur mereka. Nah, kekurangan mereka memahami masalah iman. Dalam iman itu hanya mengenal. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, yastiru. Bukankah Allah Ta'ala berfirman li yazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka yang sudah beriman bertambah imannya. Dan Allah berfirman fa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatun iman, jika dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang berkenaan dengan wajib maupun sunnah bertambah amal, bertambah iman. Karena bertambahnya iman bertambah amal. Baba'atuhum yufrijul amala min musamman iman, sebagian mereka mengatakan pula bahwa amal keluar daripada iman. fa'abul murji'ah. Nah, ha, ini adalah kelompok yang tersesat. Ada pun al-sunnah. Wa amma al-sunnah wasdin fihi aina al-murji'ah min jahati wa bayna al-muhtazirati wal-kharuriyah alladina yusamunahu khairul mu'min. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah menengah, kalau ditinjau dari kelompok murji'ah dari satu sisi dan juga menengah dari kelompok mu'tazilah dan juga al-kharuriyah, dan mereka mengatakan bukan beriman, maka iman menurut ahli sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, barangkali antum pernah bacanya. Al-imam qaulul lisan. Iman itu harus diwujudkan oleh lisannya. Syahadat, baca Al-Quran, doa, berzikir. Wa ikhlasan bil qalbi, dan harus ikhlas dengan hati. Artinya diucapkan oleh lisannya difahami oleh hati. Wa amalun, dan juga harus diwujudkan dengan amal. Yazidu bil amal, bertambah iman itu dengan amal, bayang kusuki, dan berkurang pula dengan amal. Selanjutnya beliau menjelaskan al-imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah, wala yatimmu imanul lisan illa bil amal. Tidak sempurna iman lisanmu kecuali didukung dengan amal, dan amal pun lebih berat daripada lisan. Mari sholat waktu mudah, seperempat menit pelaksanaan sholat waktu berat. Maka beliau mengatakan la yatimmu iman lisan illa bil amal. Tidak sempurna iman lisanmu kecuali didukung dengan amal. Wala yatimmu iman lisan wal amal illa bil niyyah. Tidak sempurna iman lisanmu dan amalmu kecuali dengan niat. Berapa banyak orang yang sholat, ya, tetapi niatnya untuk mencari pujian manusia. Berapa banyak orang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, niatnya urusan dunia, riya. Maka sempurna iman lisan kita dan sempurna iman amal kita kalau disertai dengan niat. Karena beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian juga beliau mengatakan wala yatimmu imanul lisan, tidak sempurna iman lisan wal a'mal, dan juga tidak sempurna iman amal wan niyatu, dan niatmu illa bil muwafaqati, kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia baca la ilaha illallah, baca Al-Qur'an, beramal salat, niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau tidak muwafaqah, tidak cocok, ditolak. Nanti orang masuk masjid, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuts wal khabais. Ya, ikhlas karena Allah. Lisannya bicara, dia masuk masjid, namun tidak cocok dengan sholat. Ya, mestinya Allahu Akbar dengan ketika angkat tangan takbir Allah berganti subhanallah. Ikhlas karena Allah dia. Ya, beramal dia berkah, dilisankan, namun tidak muamal. Dan juga iman tidak menularkan manusia dengan amal dosanya besar. Selagi tidak menghalalkan, itu kita disebutkan dalam kitab yang diopat lima malik al-Mu'ala wa al-Imam al-Zaid al-Qayrawani. Kadang-kadang sudah dibaca oleh Ustaz. Selanjutnya baru sunnah yakulun. Baru sunnah mengatakan enam lakin al-Mu'tazilah yakulun la mu'minin wa la kafirin. Wajaluhu fi manzilatin bainal manzilatain, dibuat antara dua tuntutan, tidak mukmin tidak kafir. Dan ini keliru, tidak ada dalilnya. Wal khawariyah yaquluna kelompok khawariyah itu khawarij yaquluna innahu kafir. Maka dia adalah kafir, dia adalah salah. Wa arusuna wal jamaah yaquluna innahu mukminun nakisul iman. Maka orang melakukan dosa besar, dia mukmin tapi penyusut iman. Penyusut imannya dengan melakukan dosa, meninggalkan perintah, meninggalkan pula yaitu sunnah. Al-Mu'min diimani atau dia menurut asalnya iman. Tapi fasikun dikabirati dia fasik karena melakukan dosa besar. Fa'andal iman adhul su'abin. Mantar cabang 73 lebih atau 63 lebih. Fa'andal yazid wa yang kusuh. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Fa'andal nasabi yang tafadalun. Bahwa manusia berbeda dalam keimanannya. Maka puncaknya yang memiliki keimanan sempurna adalah Rasulullah SAW menyembah sahabatnya dan juga berikutnya. Itulah dia supaya dapat sampaikan. Al-Rajah kita kawadi nama misliada la'aqa. Nah, insyaAllah se'aqa. Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Setiap hari saya meminta kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosanya. Apakah Allah akan mengampuni ibu saya dengan saya memohonkan ampun kepada Allah? Jika ibu meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, bukan kafir, bukan musyrik, kafir, maka Allah akan mengampuni. Namun jika yaitu ibu yang meninggal dunia atau bapak yang melakukan dosa besar, yang berbuat syirik atau kufur, maka tidak diampuni. Karena Allah Ta'ala memberi penjelasan, maka nabi nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah yang seorang nabi yang beriman menyatakan ampun dosa orang yang berbuat syirik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.